إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 5 atau 6 Rabiul Awal 1433 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Januari 2012, kita kembali menghadiri majlis dari salah satu ilmu di Masjid Agung Pahan, Kabupaten Ngawi. Tema yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, sebagaimana sudah antum ketahui, adalah salah satu tema yang berisi nasihat untuk kita semuanya, yaitu sukses dunia akhirat, hakikat dan cara meraihnya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu dan menolong kita dalam melakukan kajian ilmiah di pagi hari ini, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah bantu dan Allah tolong kita untuk beramal dengannya. Sukses dunia dan sukses akhirat merupakan dambaan setiap insan mukmin, merupakan target setiap hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting adalah kita mengetahui makna kesuksesan yang hakiki, baik di dunia maupun kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Kalau kesuksesan di akhirat tidak lain puncaknya adalah dimasukkannya seorang hamba ke dalam jannah Allah dan diselamatkannya dia dari an-nar. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Ali Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Seluruh yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan hanyalah balasan seluruh amalan kalian, ganjaran kalian itu akan disempurnakan balasannya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah, faqad faza, sungguh dia telah sukses. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'u, adalah kesenangan sejenak yang menipu. Demikian Allah menegaskan pada kalimatnya faqad faza, sungguh dia adalah orang yang sukses. Kapan kesuksesan itu, dengan apa ditandai? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, barang siapa yang Allah jauhkan, Allah selamatkan dia dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah, itulah kesuksesan yang hakiki. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, bukanlah kesuksesan hakiki itu adalah kesuksesan duniawi bagi seorang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan dunia itu adalah kesenangan sejenak yang menipu, melalaikan manusia dari kesuksesan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menggambarkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Fatir ayat yang kelima, Allah mengatakan ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-ghurur inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya janji Allah itu benar dan nyata, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia ini menipu kalian, berhasil melalaikan kalian. Demikian Allah mengatakan, mengingatkan kita dari perhiasan kehidupan dunia yang sejenak dan fana serta tidak lama waktunya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Allah Azza wa Jal mengatakan زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Telah dihiaskan kepada manusia dalam pandangan dan pendengaran mereka seluruhnya. Allah hiaskan kepada umat manusia ini hubbus syahwat, cinta syahwat, mengikuti kemauan syahwat, baik syahwat terhadap wanita ataupun syahwat senang banyak anak dan keturunan, ataupun juga syahwat terhadap harta yang melimpah ruah dari berbagai jenisnya, baik dari emas, perak, kendaraan, tunggangan, kuda-kuda yang bagus, ataupun ternak-ternak yang baik dan pertanian. Semua itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah perhiasan yang Allah hiaskan kepada manusia, seolah-olah indah dipandang, enak didengar, nyaman untuk dimiliki. Wallahu indahu husnul ma'ab, sementara Allah di sisinya lah ada tempat kembali yang terbaik, tempat kembali yang indah, yang bagus. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku kabarkan kepada kalian wahai sekalian manusia yang jauh lebih baik dari itu semua? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah nanti, di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, jannah surga-surga, kebun-kebun dan taman surga yang mengalir di dalamnya berbagai sungai, yang Allah jelaskan dalam ayat yang lainnya sungai itu anhar, yang sebagian yang Allah katakan min labanin lam yataghayyar ta'mu, mengalir padanya susu yang tidak pernah berubah rasanya, wanharin min khamrin lazzatin lisyaribin, begitu juga di situ ada sungai yang mengalir di sana khamr yang lezat untuk diminum, semua itu mengalir di dalam kebun-kebun surga. Kemudian Allah sebut wa jannatin min 'atharin musaffa, dan surga-surga yang mengalir di sana, wa anharin, sungai-sungai yang mengalir di sana, madu yang bersih. Demikian Allah mengabarkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa azwajun mutahharat wa ridwanun minallah, dan para istri yang suci bersih, kemudian di akhir dan penghujungnya mereka mendapatkan ridwan, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang hakiki yang Allah sebutkan di dalam beberapa ayatnya, bahwa itulah kemenangan yang terbesar. Dan Allah nyatakan penduduk jannah sebagai orang-orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, tidaklah sama antara penduduk neraka, penghuni neraka, dan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah mereka orang-orang yang faizun, yang sukses. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tolak ukur kesuksesan yang hakiki adalah berhasilnya seseorang dengan izin dan rahmat Allah masuk ke jannah Allah, terselamatkan dari azab an-nar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ke-51 hingga 57 menyebutkan beberapa kenikmatan jannah dan orang yang akan masuk jannah. Kemudian Allah katakan bahwa itulah al-fawzul azim, kemenangan yang agung, yang besar, kesuksesan yang sungguh besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika zawwajnahum bi hurin 'ain yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka nanti akan berada di tempat yang aman, aman dari berbagai gangguan, aman dari berbagai kekhawatiran, kekhawatiran terhentinya atau terputusnya kenikmatan, terhentinya kenikmatan karena adanya musibah dan malapetaka, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya dari penyakit dan kematian. Benar-benar mereka berada dalam maqam amin, tempat yang aman. Fi jannatin wa 'uyun, mereka berada di kebun-kebun surga dan mata air yang segar. Kemudian Allah katakan yalbasuna min sundusin wa istabraqin, mereka di surga tersebut memakai pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan sutra-sutra yang tebal. Mutaqabilin, dalam keadaan mereka duduk saling berhadapan menikmati kenikmatan-kenikmatan tersebut. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'in, yang demikian itu kata Allah, kemudian kami berikan kepada mereka wanita-wanita surga, hurun 'in, yang Allah sebut dengan hurun 'in, yang memiliki mata yang indah, yang tidak melihat kecuali para suami mereka. Hurum maqsuratun fil khiyam, kata Allah, wanita-wanita surga yang mereka tetap tinggal di kemah-kemah mereka, tidak pernah pandangan mereka menuju kepada selain suami-suami mereka. Demikian kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebutkan. Kemudian Allah katakan yadkhuluna fiha bikulli fatihatin aminin, mereka selalu meminta apa yang mereka inginkan dari berbagai buah-buahan dalam keadaan mereka aman, tenang, sejahtera. La yadhuquna fiha al-mauta, mereka penduduk surga tersebut tidak akan pernah merasakan kematian. Illal mautatul ula, kecuali kematian ketika mereka di dunia. Kematian di dunia itu saja yang pernah mereka rasakan, setelah itu mereka hidup selama-lamanya. Abadal abidin, di jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawakahum azab al-jahim, dan Allah selamatkan dia, Allah selamatkan mereka dari azab neraka yang pedih. Fadlan min rabbik, semua itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dari sisi Allah. Wadhalika aw dhalika huwal fawzul azim, demikian itulah kemenangan yang benar, yang besar, yang agung. Al-fawzul azim, kata-kata ini sering Allah ulang-ulang di dalam Al-Quran. Allah menggambarkan kepada kita kesuksesan yang hakiki, yaitu kesuksesan di akhirat, bukan kesuksesan duniawi. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa dunia itu adalah kehidupan yang menipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya mengatakan, di antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah bukanlah kemiskinan yang aku takutkan, aku khawatirkan menimpa kalian, walakin akhsha, alaikum an tubsatad dunya alaikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Justru yang aku khawatirkan adalah kalau dibukakan terhadap kalian keduniaan, berbagai kenikmatan duniawi, berbagai jenis harta duniawi, sehingga kalian berlomba-lomba, berambisi untuk meraihnya, saling berebut untuk mendapatkannya, sebagaimana orang-orang atau umat yang sebelum kalian juga demikian. Akhirnya dunia tadi membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat yang sebelum kalian. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan akhirat. Jannah Allah, ridha Allah, diberinya kita kesempatan oleh Allah untuk melihat Allah Azza wa Jalla di jannah nanti, diselamatkan kita dari azabnya, diselamatkan kita dari hisab yang melelahkan, dan kemudian kita dihisab oleh Allah dengan hisab yang yasira, yang mudah dan ringan. Diberi kesempatan kita melalui as-sirat yang Allah bentangkan antara dua bibir jahannam dengan kecepatan yang tinggi, melalui as-sirat tanpa langkah yang tertatih-tatih yang membahayakan kita. Itulah yang Allah katakan di dalam surat Ali Imran 185 yang tadi awal kita dengarkan bersama. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang Allah jauhkan dia, Allah selamatkan dia dari azab an-nar, wa udkhilal jannah faqad faz, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya, sungguh dia adalah orang yang faz, telah sukses dan berhasil. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, oleh karena itu ketika kita mengetahui hakikat sebenarnya kesuksesan, atau dengan kata lain kita mengetahui sekelumit tentang makna kesuksesan yang hakiki, yaitu dengan diselamatkannya kita dari azab an-nar, kemudian Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Yang terpenting dari itu semua adalah dengan apa kita meraih kesuksesan hakiki di akhirat ini. Kemudian apa makna kesuksesan hakiki di dunia? Kesuksesan hakiki di dunia disimpulkan dalam berbagai dalil syar'i, antara lain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam sunannya rahimahullah dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Rasulullah SAW mengatakan, Inna sa'id laman junnibal fitan, Inna sa'id laman junnibal fitan, Inna sa'id laman junnibal fitan, falaman ibtuliya fasabara fawaha. Sungguh seorang yang berbahagia, yang senang, sukses adalah seorang yang dijauhkan dari berbagai fitnah. Diulang oleh Rasulullah sebanyak 3 kali, menunjukkan pengulangan Rasulullah SAW kata-kata ini sebanyak 3 kali, bahwa pembahasan ini atau berita yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang sangat penting, hingga beliau takkid, beliau tegaskan dengan pengulangan kata-kata tersebut. Kemudian Rasulullah tegaskan dengan adanya huruf inna, inna sa'ida. Huruf inna berfungsi sebagai penegasan yang bermakna sungguh. Kemudian adanya huruf lam pada kalimat laman junibal bidan sebagai atau bermakna dan berfungsi penegasan, menunjukkan bahwa seorang yang senang dan bergembira, sukses yang hakiki adalah seorang yang diselamatkan oleh Allah dari berbagai fitnah. Ikhwani fi din, hazani Allah wa iyyakum. Keselamatan atau kesuksesan di dunia adalah ketika seseorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh. Kesuksesan dunia yang akan menjadi lambang kesuksesan akhirat. Yang pertama adalah ketika seorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa beramal saleh di dunia ini. Beramal saleh ketika dia menghadapi di saat munculnya berbagai fitnah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita dalam salah satu ayatnya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian dan kehidupan untuk memberikan ujian kepada kalian. Ikhtibar, ibtila, ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya di dalam atau ketika menghadapi ujian tersebut. Siapa yang terbaik amalannya ketika menghadapi fitnah, berbagai fitnah dan ibtila. Sungguh merupakan lambang kebahagiaan seseorang di akhirat ketika dia di dunia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang dimulai, dijalankan dan diakhiri dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memulai amalan tersebut mengharapkan ridha Allah, menjalaninya hingga selesai, mengakhirinya dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal saleh. Kemudian amal saleh itu adalah amalan yang mencocoki sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang bisa beramal dengan 2 gambaran yang baru saja kita dengarkan, ikhlas karena Allah dan amalan yang dia lakukan itu sesuai dengan bimbingan syariat, sungguh dia adalah orang yang sukses dan tidak merugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Hanyalah Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengkabulkan amalan atau ibadah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. kerugian terbesar adalah ketika seorang hamba di dunia dia beramal dengan amalan yang ternyata ditolak oleh Allah. Kerugian di dunia ini yang akan berlanjut, kerugian tersebut hingga akhirat nanti, adalah ketika seorang hamba tidak diberi taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas di dalam beramal, karena amalan dia akan tertolak. Dia berbuat amalan yang besar, amalan yang agung, telah mencocoki syariat, namun subhanallah amalan tersebut ditolak oleh Allah, tidak diterima sebagai amalan. Sebabnya adalah dia tidak mengikhlaskan niat, tidak menginginkan ridha Allah dan ganjaran dari Allah, tapi dia menginginkan sesuatu yang selain Allah. Ketika dia beramal dengan segala bentuk amalan yang dia lakukan, la yanalallaha lutumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, tidak akan bisa meraih ridha Allah Ayat ini disebutkan dalam konteks ibadah kurban. Orang tentunya disyariatkan untuk memperindah dan memperbaiki kualitas binatang atau hewan kurban yang disembelihnya, baik dari sisi harganya ataupun dari sisi jenisnya. Semakin baik kualitas dagingnya atau juga kuantitas yang dia sembelih, itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Namun Allah menegaskan tidaklah bisa meraih keridhaan Allah, ganjaran dari Allah, darah-darah dan daging-daging hewan sembelihan yang mereka sembelih, walaupun banyak darah yang ditumpahkannya dan banyak pula daging dari hewan yang disembelihnya itu yang dia makan sendiri atau dia bagikan. Walakin yanaluhu taqwa minkum, namun yang bisa meraih ridha Allah, meraih rahmat Allah, ganjaran Allah, adalah keikhlasan dari kalian. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ketika seorang diberi taufik oleh Allah untuk bisa ikhlas ketika beramal di dunia, menunjukkan sebagai indikasi bahwa dia adalah orang yang sukses di dunia, yang akan terus berlanjut kesuksesan itu hingga akhirat nanti. Yang kedua adalah kesuksesan di dunia itu diraih ketika dia bisa beramal dengan amalan yang mencocoki bimbingan syariat, mencocoki bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyelisihi bimbingan Nabi, bimbingan Rasul dan Sunnahnya, baik amalan tersebut amalan akidah atau dakwah atau ibadah, akhlak, sistem muamalah. Ketika amalan itu mencocoki bimbingan syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul, pertanda bahwa amalan tersebut akan diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia akan beruntung, sukses hingga akhirat nanti. Namun apabila amalan tersebut tidak mencocoki bimbingan Rasul, akidah yang dia yakini bertentangan dengan akidah yang dibimbingkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia akan merugi. Begitu juga sistem dakwah yang dilakukannya, karena dakwah itu bagian daripada amal saleh yang harus terbimbing. Ketiga, sistem dan cara berdakwah yang dia lakukan tidak mencocoki bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan merugi, karena dakwah dia akan tertolak, tidak tergolong sebagai dakwah yang makbul, yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga amal ibadah, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah-ibadah praktis, sholat, puasa dan yang semisalnya, zakat dan yang lainnya, ataupun amal ibadah semisal zikir, qiraatul Quran dan yang lainnya, ketika amalan tersebut tidak mencocoki bimbingan Rasul, maka dia atau amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan dari bimbingan kami, tidak berada di atas bimbingan kami, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Apa yang dia harapkan? Ketika dia beramal capek, lelah, ternyata amalan itu ditolak oleh Allah. Tidak lain yang ada adalah kegagalan, kerugian, yang kemudian Allah sebutkan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala." Maukah, atau katakan wahai Muhammad, maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Bukan khasirin, tetapi akhsarin. Bukan sekedar merugi, tapi paling merugi amalannya. Dia sudah berbuat, sudah beramal, tapi merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya ketika di dunia, tersesat karena tidak ada bimbingannya, karena tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasul. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, sementara mereka menyangka, mengira bahwa yang mereka lakukan itu adalah amalan yang saleh, amalan yang baik. Subhanallah. Kalau seorang melakukan amalan di saat dia melakukan sudah merasa merugi, itu masih bisa terselamatkan. Beramal, berbuat, berupaya, tetapi dia merasa dirinya merugi dengan amalan tersebut, itu masih mudah untuk diingatkan dan menjadi ingat sadar. Tetapi yang Allah kabarkan adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang tersesat karena tidak terbimbing oleh bimbingan dalil, dalam keadaan dia menyangka amalannya itu adalah amalan soleh yang diterima di sisi Allah. Terus dia beramal, berupaya, bersungguh-sungguh, meluangkan segala waktu, pikiran dan tenaganya untuk beramal, yang ternyata amalan itu keluar dari bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan akhsarin amala, orang-orang yang paling merugi amalannya. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, untuk kita selamat dari kerugian di dunia yang akan berlanjut hingga akhirat nanti, adalah hendaknya kita mengoreksi, mengevaluasi setiap amalan ibadah kita, akidah kita, dakwah kita, manhaj kita, akhlak dan sistem muamalah kita. Jangan sampai ternyata kita beramal dan setelah lelah dalam amalan itu ternyata semua itu ditolak karena tidak ada bimbingan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Munculnya berbagai keyakinan yang menyimpang di masa ini, hampir semua pihak yang berada di atas keyakinan menyimpang tersebut berkeyakinan bahwa keyakinan tersebut adalah benar. Keyakinan kaum Syiah yang meyakini bahwa para sahabat itu adalah kafir dan pengkhianat, mereka menyangka bahwa akidah mereka itu adalah benar. Keyakinan kaum sufi yang mengatakan bahwa seorang apabila telah sampai pada derajat hakikat, terlepas darinya berbagai unsur ibadah yang diwajibkan kepada keumuman manusia, dia meyakini itu adalah kebenaran. Keyakinan pihak-pihak yang mengatasnamakan perjuangan Islam sehingga dia membunuh, merusak, itu mereka meyakininya sebagai amalan yang benar. Demikian Allah mengabarkan bahwa mereka yuhsinuna sun'ah, yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka mengira bahwa mereka sedang melakukan sebuah amalan yang baik. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga tata cara ibadah yang tidak ada petunjuk dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin masih dilakukan oleh sebagian muslimin. Pelakunya mengira bahwa dia sedang melakukan amal kebaikan mendekatkan diri kepada Allah. Berbagai kegiatan yang ada di tengah masyarakat kita, apa yang diistilahkan dengan sedekah gunung, sedekah laut, mereka mengira itu adalah amalan soleh, amalan baik. Ternyata itu adalah amalan yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Namun pelakunya mengira itu adalah kebenaran. Demikianlah Allah mengabarkan mereka adalah orang-orang yang paling rugi. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya yang tidak terbimbing dengan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dari sini kita menjadi ingat dan menyadari tentang kewajiban untuk kita mengevaluasi, mempelajari, meneliti ulang berbagai amalan, akidah dan ibadah kita, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dan ternyata ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa seluruh amalan mereka itu kami jadikan bagikan debu-debu, haba'an mansura, beterbangan, tidak bisa dipegang. Amalan mereka tidak bisa mendatangkan manfaat dan justru merugi. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan Imam Al-Hakim secara mausulan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah. Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua warisan, sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kata Rasulullah, kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu prinsip-prinsipku. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, keselamatan seorang hamba dari penyimpangan dalam berbagai urusan agama, penyimpangan di dalam menafsirkan Al-Quran, penyimpangan di dalam menafsirkan dan memaknai hadis Rasul dan mengamalkannya, ataupun dalam berbagai urusan agama yang lainnya, akidah, ibadah, adalah ketika dia akan selamat apabila dia berusaha, berupaya untuk memahami, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan prinsip-prinsip Rasul dan para sahabatnya. Itulah lambang kesuksesan hakiki di dunia, yang merupakan lambang kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang musibah yang akan menimpa umat ini, Rasulullah mengatakan, "Iftaraqatil Yahud 'ala 71 firqa, wa iftaraqatil Nasara 'ala 72 firqa." Telah terpecah belah umat Yahudi dalam 71 golongan, dan telah terpecah belah umat Nasara dalam 72 golongan. Wa tadakkarimu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah, dan umat ini pasti akan terpecah menjadi 73 golongan atau kelompok. Rasulullah mengatakan, "Kulluha finnar illa wahid." Seluruh golongan tadi berada di dalam an-nar kecuali yang satu. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka yang satu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan berita yang menyedihkan ini dan pasti terjadi, tidak kemudian membiarkan umat tanpa bimbingan. Tidak kemudian dibiarkan umat saling mengklaim, saling mengaku bahwa dirinya atau kelompoknya lah satu-satunya yang selamat. Tidak dibiarkan demikian. Kalau ada yang mengaku mengklaim dirinya atau kelompoknya, organisasinya, atau pondok pesantrennya, jamaah pengajiannya lah yang selamat satu-satunya, sungguh dia telah keluar dari bimbingan yang benar. Kalau ada misalkan saya pribadi mengatakan orang yang selamat itu adalah yang menghadiri kajian di hari Ahad ini, sungguh perkataan ini adalah perkataan yang sesat. Demikian Rasulullah tidak membiarkan umat ini tanpa bimbingan. Atau golongan yang selamat adalah orang-orang yang belajar di pondok pesantren kami saja, atau yang masuk dalam organisasi kami saja. Sungguh perkataan itu adalah perkataan sesat yang menyimpang. Namun Rasulullah SAW membimbing ketika ditanya oleh sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa golongan yang satu-satunya itu tadi yang selamat itu? Siapa mereka? Rasulullah tidak menjawab persen tertentu, orang tertentu, tetapi beliau memberikan sebuah prinsip. Kata Rasulullah, "Man kana mithlu ana alaihi wa ashabi." Barang siapa yang dia berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku, metodeku dan metode para sahabatku di dalam berislam, di dalam memahami Islam, mengamalkan Islam. Demikian Rasulullah memberikan sebuah mizan dan timbangan, tolok ukur kelompok yang selamat tadi. Dari manapun dia, berbangsa apapun dan berbahasa apapun, dari keturunan apapun, selama berada di atas prinsip ini yaitu prinsip kata Rasulullah, barang siapa yang berada di atas prinsip dan metodeku dan para sahabatku. Para sahabat Nabi itu seluruh yang hidup di zaman Rasulullah, hidup melihat Rasulullah dalam keadaan beriman, meninggal dunia di atas iman. Yang terbulia di antara mereka adalah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Kemudian 10 sahabat lain yang diberi kabar gembira jannah, di antaranya Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan yang lainnya yang disebutkan Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Jarir bin Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, Salman al-Farisi, Mu'ad bin Jabal, Abu Dzar al-Ghifari, Aisyah, Asma, Ummu Salamah, Zainab, Fatimah. Semua itu adalah para sahabat Nabi yang mulia. Maka Nabi memberikan kepada kita sebuah mizan, timbangan kebenaran. Tolok ukur al-haq, yaitu barang siapa yang akidahnya, ibadahnya, prinsipnya, pemahamannya mencocoki Rasulullah, mencocoki prinsip pemahaman Rasul dan para sahabatnya. Demikian seorang yang akan selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana berita Nabi, kita yang berada di masjid ini dan yang belum berada di masjid ini, seluruh kaum muslimin yang menginginkan keselamatan dari azab an-nar, jadilah dia orang yang berprinsip, berakidah, berfaham, beribadah seperti prinsip, akidah, faham dan ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka seluruh akidah, seluruh faham, seluruh ibadah ditimbang dengan timbangan yang Rasulullah berikan kepada kita. Seluruhnya di zaman ini. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Demikianlah kesuksesan akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan tentunya di akhirat nanti. Kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran memberitakan kepada kita berbagai berita penting yang berisi sebagiannya aturan dan syariat. Di antara yang Allah beritakan kepada kita semuanya tentang jalan-jalan kesuksesan di akhirat nanti adalah sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sikap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah sebutkan di dalam beberapa ayat, antara lain di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, faqad faza, sungguh dia telah sukses, fawzan 'azima, dengan bentuk kesuksesan yang agung. Ayat yang semisal ini Allah Azza wa Jalla sebutkan pula di dalam surat An-Nisa ayat ke-13. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam kebun-kebun surga yang mengalir di dalamnya berbagai sungai khalidina fiha, kekal mereka di sana selama-lamanya. Wadzalikal fawzul 'adzim, yang demikian itulah kemenangan atau kesuksesan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulah, sama dengan ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Ahzab, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang jadi permasalahan adalah, sudahkah kita memposisikan dan menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba yang selalu mau dan siap taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Setiap kita mendengar ayat berisi perintah, di saat itu pula kita menyiapkan diri dan iman kita untuk mau beramal dengannya. Setiap kita mendengar larangan dari Allah di dalam Al-Quran, mendengar seorang qori membaca atau kita membacanya, atau mendengar seorang pemateri menyampaikan ayat tersebut, sudahkah kita menyiapkan diri untuk segera meninggalkan larangan tersebut? Dan begitu juga Rasulnya, ketika kita mendengar sebuah hadis, baik hadis itu terkait dengan aturan rumah tangga kita, aturan jual beli dan muamalah kita, aturan akidah, ibadah kita, siapkah kita menjadi seorang hamba yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat? Kalau demikian kondisi kita, maka kita akan meraih fauzan 'azima, kesuksesan yang besar. Akan meraih al-fawzul azim yang Allah sebutkan dalam ayat surat An-Nisa yang ke-13. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, jangan sampai ketika tiba kepada kita, diperdengarkan kepada kita ayat-ayat Allah atau juga hadis-hadis Rasul, kemudian kita enggan beramal dengannya, berat untuk merealisasikannya. Jangan sampai. Baik keberatan kita, keengganan kita itu secara zahir ataupun secara batin, jangan sampai, karena kita akan merugi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Rabbu wahai Muhammad, sungguh tidaklah mereka beriman, Allah menafikan iman kita walaupun kita telah mengatakan mukmin, sampai hingga mereka mau menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, pengambil keputusan dalam setiap permasalahan yang mereka perselisihkan. Punya kesiapan atau tidak? Segala urusan yang diperselisihkan, urusan dakwah, siapkah kita menjadikan Rasul sebagai pengambil keputusan? Ketika disampaikan hadis yang memutuskan perkara tersebut, sudahkah kita siap, punya kemauan? Tumala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat hati, sempit dada ketika atau terhadap keputusan yang kau putuskan wahai Muhammad. Wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Secara zahir dia mau mengamalkan perintah Rasul, segera meninggalkan larangan Nabi, menerima keputusan Rasul dalam urusan yang mereka perselisihkan, dalam urusan rumah tangga atau masyarakat atau negara atau yang lainnya, sudah siap secara zahir. Tapi Allah katakan dituntut untuk siap secara batin, lapang dadanya, menerima jiwanya. Para hadirin yang saya muliakan, di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubiina. Tidak sepantasnya seorang mukmin pria atau mukminah wanita ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah keputusan, sebuah aturan, sebuah syariat, masih saja dia mencari hukum-hukum alternatif, aturan-aturan alternatif selain aturan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas, kata Allah. Mukmin dan juga mukminah masih mencari aturan-aturan alternatif selain aturan Allah dan Rasulnya. Aturan adat istiadat, aturan budaya, aturan organisasi, aturan-aturan manusia yang lainnya dijadikan sebagai aturan alternatif di sisi dibanding aturan Allah dan Rasulnya. Enggak pantas, kata Allah. Mukmin dan mukminah. Wa may ya'si Allaha wa rasulahu, barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubiina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Kalau sudah tersesat di dunia, dia merugi, dan dia pasti merugi di akhirat nanti. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, oleh karena itu jadilah kita orang yang selalu menyiapkan diri kita untuk selalu tunduk dan taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Jangan sekali-kali mencoba menentangnya, enggan beramal dengannya. Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa ya Rasul dari umat ini yang enggan masuk surga itu siapa? Apa ada? Ya, kata Rasulullah, orang yang taat kepadaku, menjalankan perintahku, pasti dia akan masuk surga. Dan orang yang menentangku, tidak mau mengamalkan perintahku, sungguh dia adalah orang yang enggan untuk masuk surga. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, Allah Azza wa Jalla kembali menegaskan dalam ayatnya tentang bahaya sikap menyelisihi Rasul yang akan menjadi sebab kesesatan seorang hamba dan kehancurannya di dunia sebelum akhirat. Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Waspada, kata Allah, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Fitnah yang dimaksud dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu penyakit qalbu dalam bentuk asyirik wan nifaq wal bidah, penyakit kesyirikan gara-gara menyelisihi Rasul, gara-gara meninggalkan perintah Nabi, tidak mau meninggalkan larangannya, maka ditimpa oleh penyakit kesyirikan di dalam kalbunya, cenderung untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, sulit bertawakal kepada Allah, senangnya bertawakal kepada jimat-jimat, keris-keris, besi-besi, bertawakal kepada hari, mau menikahkan anaknya, tunggu hari yang pas, hari yang cocok, kalau sudah ditentukan oleh tukang ramalnya bahwa pernikahan anak bapak cocoknya itu pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, wah tentrem, merasa aman, merasa pernikahan itu akan sukses. Namun kalau ternyata di kemudian hari dia mengetahui bahwa itu salah, tidak sesuai dengan tanggal lahir dia ataupun tanggal lahir mempelai wanita, maka dia akan cemas, ragu. Ya subhanallah, di samping amalan seperti ini tidak ada bimbingan dari Allah dan Rasulnya, tidak ada bimbingan dari para sahabat Nabi, tidak ada bimbingan dari Khulafaur Rasyidin, tidak pernah dilakukan oleh para ulama di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Murni itu adalah budaya-budaya peninggalan zaman lalu yang masih beredar di masyarakat kita. Di samping tidak ada contohnya dan pasti tertolak, juga mengandung unsur kesyirikan yang membahayakan akidah seorang mukmin. Maka Allah mengancam seorang hamba yang menyelisihi Rasul, menyelisihi prinsip Nabi, menyelisihi metode Nabi di dalam berislam. Dalam semua aspek agama yang tadi saya sebutkan, menyelisihi Nabi dalam urusan akidah, menyelisihi Nabi dalam urusan menafsirkan dan memaknai Al-Quran dan Hadis, menyelisihi Nabi di dalam beribadah, berdakwah, berzikir dan yang lainnya, akan ditimpa, kata Allah, fitnah. Di antara mana fitnah tadi telah disebutkan, yaitu penyakit kalbu yang pertama dalam bentuk penyakit kesyirikan. Tidak pernah lapang dadanya dengan tauhid, dia tidak akan pernah merasa tenteram atau senang kalau dia membuka warung kalau tidak menggantungkan jimat-jimat dari dukun-dukun, menggantungkan sikap-sikap agar mendatangkan rizki menurutnya, membuka pintu-pintu rizki untuknya. Subhanallah. Kalau diberitakan coba itu dicabut, dia ragu, nggak tenteram, khawatir. Amalan ini di samping tidak ada contohnya, tidak dibimbing, dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah amal kesyirikan yang berbahaya. Demikian juga penyakit hati dalam bentuk kecenderungan untuk berbuat maksiat kepada Allah sebagai akibat menyelisihi perintah Rasul, menyelisihi prinsip Nabi di dalam berislam. Kemudian Allah menyatakan aw azabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Kata para ulama, yakni dalam bentuk musibah, malapetaka, bencana alam. Coba kita perhatikan sekarang, akibat berbagai amalia, tradisi yang menyelisih syariat yang terus berkembang di negeri kita ini, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari momen satu ke momen yang lainnya, di berbagai daerah. Ya subhanallah, akhirnya negeri ini tak kunjung usai dari musibah dan bencana alam. Menimpa negeri ini hilangnya barokah dari rizki, hilangnya rasa aman, terus terjadinya pembunuhan demi pembunuhan, pencurian, perampokan, perzinahan, terus menimpa negeri ini, melilit negeri kita. Di antara sebabnya adalah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, waspadalah orang-orang yang selalu menyelisih perintah atau prinsip, metode dan sunnah Rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih, kata Allah. Kita lihat, sebentar tsunami, sebentar lagi gempa bumi, di sebelah sana banjir, di sebelah sana gunung meletus, tidak lama lagi longsor, kecelakaan-kecelakaan buat hasil terus yang membuat pusing masyarakat dan rakyat di negeri ini. Maka dari itu wajib kita menyadari untuk kita semua kembali kepada bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya, agar kita benar-benar sukses dengan kesuksesan yang hakiki di dunia dan kesuksesan hakiki di akhirat nanti. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sikap taat kepada Nabi mempraktekkan perintah-perintahnya akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendatangkan rahmat Allah kepada pribadi tersebut atau rumah tangganya, ketika di dalam rumah tangga itu diterapkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap istri dan anak-anaknya, ataupun bahkan mendatangkan rahmat Allah pada sebuah masyarakat, kepada sebuah negeri, ketika bimbingan, prinsip, metode, cara ibadah dan berislam Rasul diterapkan di sini. Demikian semestinya kita semua berupaya, berusaha untuk mewujudkannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam banyak ayatnya jalan-jalan kesuksesan, sebab-sebab media yang mengantarkan kita sebagai pribadi ataupun masyarakat dan rumah tangga semuanya sukses dunia dan akhirat. Sukses di dunia karena Allah beri taufik untuk bisa beramal dengan amal saleh, diberi taufik untuk bisa beribadah dengan ibadah yang benar, dan sukses di akhirat dengan bentuk yang sudah kita sebutkan, yaitu Allah selamatkan dia dari azab an-nar dan Allah masukkan dia dalam jannah. Antara lain Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama hingga yang ke-11, kata Allah Azza wa Jalla, qad aflaha al-mu'minun, sungguh telah sukses kaum mukminin. Allah mulai dengan kata-kata aflah, telah sukses kaum mukminin. Siapa mereka kaum mukminin yang sukses itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, khusyuk secara zahir maupun khusyuk secara batin. Khusyuk secara zahir itu maknanya dilakukan sholat itu ditegakkan dengan tumakninah, dilaksanakan dan diwujudkan semua rukun-rukunnya sesuai dengan bimbingan. Khusyuk secara batin adalah dia merasakan bahwa sholat yang dia lakukan adalah sebagai media bermunajat kepada Allah, bahwa dia merasa diperhatikan oleh Allah, merasa Allah mengikuti semua gerak-gerik dia, dilihat, dipandang oleh Allah, dan didengar segala ucapannya ketika dia sholat. Bahkan dia merasa bahwa Allah mengetahui gerak-gerik hatinya. Begitulah khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat itu bisa diraih oleh seorang hamba dengan dia memohon kepada Allah agar diberi kalbu yang khusyuk dan dijauhkan dari kalbu yang tidak khusyuk. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kalbu yang tidak bisa khusyuk. Nabi berlindung kepada Allah dari kalbu yang tidak bisa khusyuk. Maka kita pun memohon kepada Allah, kalbu yang khusyuk, berlindung kepada Allah dari kalbu yang tidak khusyuk. Ini yang pertama. Kalau ada orang atau sering ditanyakan bagaimana cara kita bisa khusyuk dalam sholat, yang pertama doa kepada Allah, karena yang memberikan kekhusyukan itu hanya Allah. Doa kepada Allah. Yang kedua, kita mengetahui, memahami makna berbagai zikir dan doa di dalam sholat. Ketika kita membaca doa istighfar, kita paham makna doa itu. Dengan beragam doa istighfar yang kita baca, ketika kita membaca inni wajjahtu wajhiya lillahi, apa makna doa ini? Kita paham maksudnya. Ketika membaca doa di dalam istighfar, Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, kita paham maknanya apa. Ya Allah, kau jauhkan aku, memohon untuk kau jauhkan aku dari dosa-dosaku bagaikan kau jauhkan antara jarak timur dan barat. Ya Allah, kau cuci dosa-dosaku ini, dan seterusnya dari makna doa tersebut. Ketika dia membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, dan seterusnya, dia faham apa makna Ar-Rahman, apa makna Rahim, apa makna Maliki Yaumiddin, apa makna Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Dia faham. Ketika dia membaca surat di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, dia paham apa maksudnya, sehingga dia benar-benar khusyuk mengikuti bacaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Begitu ketika kita ruku mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya, dia faham apa makna Subhanakallah, apa makna wa bihamdika. Dia faham ketika mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la dan seterusnya dari berbagai doa dan zikir bacaan di dalam sholat. Maka kita harus belajar makna-makna zikir, doa dan bacaan di dalam sholat agar membantu kita untuk khusyuk. Yang ketiga, untuk bisa kita khusyuk adalah menjauhkan diri kita dari berbagai kemaksiatan kepada Allah. Baik kemaksiatan dalam penghasilan kita, ataupun kemaksiatan dalam akhlak kita, ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Jauhkan diri kita dari kemaksiatan yang dengan itu Allah akan bantu kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat, dan dengan itu diharapkan kita masuk dalam kategori qad aflahal mu'minun, telah sukses orang-orang yang beriman. Enggak perlu untuk khusyuk belajar khusus cara sholat khusyuk, seminar khusus, enggak bisa. Bayar 500 ribu, 700 ribu, ya, enggak bisa dengan cara seperti itu khusyuk. Sementara dia tetap dalam kemaksiatan, sementara dia tidak mau belajar makna-makna sholat. Tetapi khusyuk itu ditempuh dengan cara seperti ini. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah, karena dengan banyak kita berzikir dengan zikir yang terbimbing, kalbu kita menjadi lunak dan mudah untuk khusyuk. Sebaliknya, kalau kita kalbu kita jauh dari bimbingan, maka kalbu kita sulit untuk bisa khusyuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat berikutnya, ayat ketiga dari surat Al-Mu'minun, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang sukses itu adalah orang-orang yang menjauhi atau berpaling dari berbagai urusan, perbuatan, kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang tidak mendatangkan iman, kegiatan yang tidak membuahkan amal, kegiatan yang sia-sia, senda gurau yang berlebihan, permainan-permainan yang berlebihan dengan alasan refreshing dan yang semisalnya, sungguh yang seperti itu melalaikan dirinya dari berzikir kepada Allah. Seorang mukmin bisa menilai dan membaca mana itu kegiatan-kegiatan yang baik, yang bermanfaat, dan mana yang ternyata itu adalah sia-sia, mengisi waktu dengan bermain catur. Bukan itu kegiatan yang bermanfaat untuk iman. Baca Al-Quran, berwudu, sholat dua rakaat, berzikir, datang ke masjid, mendatangi majlis ilmu, berkunjung kepada saudaranya yang sakit, bersilaturahmi. Kalau ada kesempatan berkunjung kepada orang tua yang berbeda rumah dengan kita atau bahkan berbeda kota, datangi orang tua kita. Birrul walidain. Itu semua adalah kegiatan yang bermanfaat. Dan itu refreshing bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, refreshing dia adalah perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Ketika dia baca Al-Quran satu atau dua jam, kemudian dia berhenti, berwudu lagi, kemudian dia sholat dua rakaat, itu refreshing. Ketika dia selesai sholat begitu, dia ingat bahwa tetangga sebelah ada yang sakit, hak dia sebagai tetangga untuk dikunjungi. Dia datang ke sana dengan membawa hadiah, amal ibadah berikutnya membawa hadiah kepada keluarga atau tetangga yang sakit. Itu refreshing dia, senang hatinya, tenang kalbunya. Sementara orang lain untuk sekedar refreshing dia harus mengeluarkan biaya yang besar dengan berbagai kegiatan yang sia-sia, bahkan beberapa kegiatan itu mengandung maksiat. Nah, para hadirin yang saya muliakan, untuk menenangkan kalbunya dia harus mendengarkan musik-musik, bukannya diperdengarkan Al-Quran, bukannya kemudian dia berwudu, berzikir kepada Allah, mendatangi tempat-tempat maksiat dan yang semisalnya untuk refreshing. Bukan demikian seorang mukmin. Allah mengatakan alladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kaum mukmin yang sukses itu adalah orang-orang yang berpaling dari berbagai urusan yang sia-sia. Kemudian Allah melanjutkan pada ayat yang keempat, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Kaum mukminin yang sukses itu, yang Allah katakan qad aflaha, adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya, zakat ternaknya, zakat taninya, zakat mal atau yang lainnya. Dia selalu menghitung dan gembira ketika dia mengeluarkan zakatnya. Dia selalu mengikuti perkembangan hartanya untuk mengetahui hak Allah dan hak orang-orang miskin. Dia itu terus berbeda dengan ahli dunia. Dia hanya sibuk bagaimana hartanya terus berkembang, walaupun dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, walaupun dengan cara yang mengandung riba, unsur ribawi. Tapi seorang mukmin justru dia ingat kepada hak Allah yang Allah tentukan pada hartanya. Ingat hak orang-orang miskin, fukara. Ingat dia terus, dia menghitungnya, mengikuti perkembangan hartanya untuk dikeluarkan hak-hak Allah dan hak-hak para fukara dan masyarakat. Demikian semestinya seorang mukmin untuk dia mengerti tentang zakat, hukum-hukumnya, jumlahnya, nisabnya, harta apa saja yang terkenai kewajiban zakat, dia harus belajar. Tidak bisa hidup tanpa belajar. Harus dia mengerti hukum-hukum dan aturan syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan pada ayat yang kelima, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang mukmin yang sukses itu adalah orang-orang yang selalu menjaga kemaluan dan kehormatannya. Tidaklah ditempatkan kecuali pada tempat yang halal, yang diridhai oleh Allah. Illa ala azwajin aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dia tidak menempatkan kemaluan dia itu kecuali pada tempat yang Allah ridhai dari para istri mereka, yang memang Allah halalkan untuk mereka. Yang pada seperti ini mereka tidak tercela. Ketika mereka letakkan pada tempat-tempat yang dihalalkan, mereka terpuji. فَمَنْ اِمْتَغَى وَرَعَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Sementara orang-orang yang masih mencari penempatan syahwatnya selain dari yang Allah ridhai, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang melampaui batas, yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Orang-orang mukmin yang sukses itu adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, waktunya. Dia kedepankan kapan tiba waktu sholat, dia tinggalkan semua pekerjaan, dia tinggalkan semua urusan, dipanggil oleh Allah untuk menegakkan sholat lima waktu pada waktunya dan tempat yang Allah perintahkan, di masjid secara berjamaah. Dia jaga benar sholat, tidak kemudian dia lalaikan, tidak kemudian dia nomor duakan, tidak dialah melakukan sholat kecuali pada akhir waktu. Ini adalah ciri-ciri orang yang gagal dan merugi. Para hadirin yang saya muliakan, termasuk upaya menjaga dan memelihara sholat adalah memelihara di samping ketepatan waktunya adalah tata cara sholat tersebut, dilakukan dengan tumakninah yang tadi sudah disebutkan. Masing-masing rukun dikerjakan dengan baik, dengan tenang, tidak terburu-buru. Kewajiban-kewajiban yang diwajibkan terkait dengan sholat dia tunaikan. Itu tergolong upaya memelihara dan menjaga sholat. Dia lakukan dengan bentuk yang terbaik, pakaian yang terbaik yang dia miliki, karena dia menghadap kepada Allah, menghadap Rabbul Alamin yang menghidupkan dan mematikan dia, yang memberi rizki dia. Kemudian Allah katakan, ulaika humul waridun alladziina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Apa kesuksesan yang akan diraih oleh kaum mukminin tersebut yang Allah katakan telah sukses? Pada akhir-akhir ayat ini, rangkaian ayat ini, Allah mengatakan ulaika humul waridun, mereka lah para pewaris-pewaris, yaitu yang akan mewarisi surga Allah Azza wa Jalla al-firdaus, surga yang tertinggi, dan mereka kekal di dalamnya. Para hadirin yang saya muliakan, di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari berbagai jalan-jalan kesuksesan adalah Allah simpulkan di dalam satu surat yang sangat mulia, yaitu surat Al-Asr, yang sering dibaca, didengar dan dihafal, yaitu surat Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Demi mata sungguh manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, tanpa terkecuali seluruh manusia dalam keadaan merugi. Innal insana lafi khusr, rugi di dunia dan berlanjut kerugian itu di akhirat nanti. Innal ladzina amanu, setelah Allah menyebutkan seluruh manusia itu merugi, Allah memperkecualikan beberapa jenis manusia yang memiliki sifat, karakter dan tanda-tanda yang Allah akan sebutkan. Yang pertama Allah menyatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman dengan benar kepada Allah. Kaum mukmin imannya bertingkat-tingkat. Berbeda-beda dari yang satu kepada yang lainnya. Semakin tinggi tingkat keimanan seorang mukmin, semakin dia terselamatkan dari kerugian. Semakin berkurang kualitas dan kuantitas iman seorang muslim, semakin dia mendapatkan kerugian yang lebih banyak. Ini namanya kerugian yang bersifat nisbi. Tetapi kalau kerugian yang bersifat mutlak adalah kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kesyirikan. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa kerugian itu terbagi menjadi dua. Kerugian yang bersifat mutlak, tidak ada unsur keberuntungannya walaupun sedikit. Kerugian yang bersifat mutlak yang tidak ada unsur kenyamanannya sedikit, yaitu kerugian yang disebabkan oleh kekufuran atau kekafiran atau kesyirikan. Bagaimana bentuk kerugian mutlak tadi? Di dunia dia kafir atau musyrik, tidak beriman sama sekali. Di akhirat dia dikekalkan di dalam neraka, tidak akan pernah keluar darinya. Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Dan orang-orang yang kafir, baik dari kalangan ahli kitab Yahudi, Nasara maupun musyrikin, kata Allah, mereka semua berada di dalam neraka khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini kerugian mutlak. Mutlak, tidak ada sedikit pun unsur keselamatannya, unsur keuntungannya. Yang kedua adalah kerugian nisbi. Di satu sisi dia beruntung, tetapi di sisi lain dia merugi. Di beberapa faktor dia mengalami kerugian, tetapi di beberapa faktor lainnya dia masih mendapatkan keuntungan. Yang ini terjadi menimpa kepada kaum mukminin. Misalkan kita lihat dalam hal keimanan, iman kita berbeda dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, berbeda dengan imannya Umar bin Khattab, berbeda. Maka yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab tentu berbeda dengan apa yang kita akan raih. Apa yang akan kita dapatkan dari kesuksesan akhirat, surga, itu berbeda dengan kesuksesan yang akan diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang membedakan? Tingkat keimanan, kuantitas dan kualitasnya berbeda. Begitu juga keumuman para sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa kerugian itu berbeda. Tentu seorang yang tidak berhasil masuk ke jannah Firdaus, tidak berhasil masuk ke jannah yang tertinggi, dan hanya bisa masuk pada derajat yang berikutnya atau yang berikutnya, dia merugi di situ. Tapi kerugian ini nisbi. Atau juga seorang yang masuk ke dalam jannah, masuk dia ke dalam surga, tetapi dia harus melalui perhitungan yang ketat, hisab yang sulit, tentunya berbeda dengan orang-orang yang masuk ke surga tanpa melalui hisab, tanpa melalui perhitungan. Berbeda. Di antara mereka yang jelas-jelas pasti masuk surga tanpa perhitungan itu adalah Ukasyah, sahabat yang bernama Ukasyah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah mengatakan, memberitakan tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga, masuk jannah bighairi hisabin wala adab, tanpa melalui proses hisab, perhitungan, dan tidak pula melalui proses azab. Mendengar itu, Ukasyah langsung mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'uli ayyaj'alani minhum." Ya Allah, doa ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku digolongkan golongan orang-orang yang masuk ke jannah, masuk ke surga tanpa melalui proses hisab dan proses azab. Maka Rasulullah langsung mendapat wahyu dari Allah, berita dari Allah bahwa Ukasyah termasuk mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Engkau wahai Ukasyah termasuk orang-orang yang akan masuk jannah tanpa melalui proses hisab maupun proses azab. Masya Allah. Berbeda tentunya dengan seorang hamba yang akan masuk surga masih melalui proses perhitungan. Lelah dia, capek dia. Karena Rasulullah menyatakan, "Menubisal hisab uzzib." Barang siapa yang dia dihisab dengan teliti, sungguh dia telah diazab. Capek, melelahkan, takut, cemas. Apalagi kalau dia ditakdirkan masuk surga tetapi harus melalui proses azab, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun di dalam neraka. Baru setelah selesai dan suci dari dosa-dosanya, Allah keluarkan dia dari neraka, kemudian Allah masukkan dia ke dalam jannah. Ya, berhasil dia masuk jannah. Tetapi keberhasilan itu nisbi, harus melalui proses merugi. Azab. Para hadirin yang saya muliakan, semua itu sangat ditentukan oleh empat unsur yang Allah sebutkan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang akan selamat dari kerugian, kerugian yang mutlak tentu dan kerugian yang nisbi sesuai dengan tingkat dan derajat keimanan. Dari keimanan ini para ulama menyatakan juga derajat ilmu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Fathul Bari, mengatakan di dalam karyanya tersebut, qila fi ma'na anna Allah yarfa' al-mu'min al-'alim 'ala al-mu'min ghairi al-'alim. Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin yang berilmu di atas derajat seorang mukmin yang tidak berilmu tentang syariat. Berbeda tentunya derajat yang semisal saya dan antum dengan derajat orang-orang yang berilmu, para ulama yang mengerti detail hukum-hukum syariat, detail urusan iman, detail hukum Islam, yang mengerti. Allah angkat derajatnya di dalam ayat ke-11 surat Al-Mujadilah yang baru saja kita dengarkan. Derajat Allah angkat derajatnya. Maka kita yang ada sekarang ini mengalami kerugian di satu sisinya. Kita tidak berilmu, kita tidak mengerti banyak hukum syariat, banyak ayat Al-Quran kita mendengar atau membaca tidak paham makna dan maksudnya, tidak mengerti hukum-hukum syariat yang dikandung, tidak mengerti. para hadirin yang saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-hajj wa syurum ma'lumatun faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan summa afidu min haythu afadannas. Dalam ayat lain Allah menyatakan fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ini semua ayat Al-Qur'an ada di dalam surat Al-Baqarah mengandung hukum-hukum. Mungkin mayoritas kita tidak paham maksudnya, hukum apa sih yang dikandung pada ayat pertama yang tadi kita dengarkan. Kita sudah merugi, sementara orang yang berilmu tentangnya, para ulama yang berilmu tentangnya diangkat derajatnya oleh Allah, derajat di dunia dengan kehormatan yang mulia, dan derajat di akhirat dengan posisi jannah yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Kita tidak paham ayat-ayat tadi. Pertanyaannya, apakah kita tetap akan rela terhadap diri kita tidak mengetahui hukum-hukum tadi? Kita rela dengan kondisi kita tidak kemudian membangkitkan semangat kita untuk belajar ilmu tentang syariat ini yang dengannya kita berlomba-lomba saling berupaya untuk merebut posisi yang terbaik di sisi Allah. Para hadirin yang saya muliakan, begitu Allah mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bahkan kerugian nisbi itu ada di antara kita sekarang ini. Kita semua sederajat dari sisi keilmuan, namun kita semua duduk di sini. Saya menyampaikan materi, antum mendengarkan, mencatat, merekam. Berbeda masing-masing kita nilai dan poin yang ada diraihnya. Satu dengan yang lainnya berbeda dari sisi keikhlasan. Yang lebih tinggi keikhlasannya meraih ganjaran dan kehormatan di sisi Allah lebih tinggi dari yang tingkat keikhlasannya berkurang. Demikian. Bukan secara zahir ini kemudian kita sama dalam ketika kita keluar dari masjid nanti. Nilai poin yang diraihnya tidak sama satu dengan yang lainnya. Secara detail tidak ada yang sama ini. Saya dan antum, maka untuk meraih kesuksesan dan selamat dari kerugian, kita harus berlomba-lomba. Secara batin kita membenahi niat-niat bahwa kita belajar untuk diamalkan. Kita berusaha mendengarkan ilmu untuk menambah iman, bukan sekadar menambah wawasan. Begitu juga secara zahirnya berbeda, dan itu dinilai oleh Allah. Ada, maaf saja, yang rajin mendengarkan kajian-kajian, dia membawa buku tulis, mencatat, merekam, kemudian nanti di rumah dia salin, dia rapikan lagi, dia ulang, dia baca kembali. Dengan yang tidak demikian, nilainya berbeda lagi. Begitulah para hadirin yang saya muliakan, Allah menyebutkan innal insana lafi khusr. Demi masa, masa terus berlalu, berjalan, manusia antara untung dan rugi, manusia antara sukses dan gagal. Maka siapkan diri kita untuk menjadi orang yang sukses di akhirat dengan meraih ridha Allah azza wa jalla. Sukses di dunia ini dengan amal saleh, iman dan takwa. Kemudian Allah lanjutkan wa amilus salihat. Kecuali pula orang-orang di samping beriman dia juga beramal saleh. Kita telah sebutkan makna amal saleh dalam awal kajian tadi. Kemudian Allah lanjutkan wa tawassaw bil haq, yang ketiga, sifat ketiga. Selalu mereka saling mengingatkan dengan kebenaran di atas kebenaran. Itu makna watawasau bil haq. Memberikan, saling memberi wasiat, nasihat dan teguran di atas ilmu dan kebenaran. Itu adalah sebab kesuksesan. Lebih tegas lagi Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-104 terkait dengan poin ketiga di dalam surat Al-Asr ini, yaitu saling mewasiatkan, mengingatkan, menasihatkan, memerintahkan kepada kebenaran di atas kebenaran. Allah mengatakan, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu kata Allah, humul muflihun, adalah orang-orang yang sukses. Di antara sebab kesuksesan adalah amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan dengan kebenaran, mencegah dari yang munkar yang batil, tidak membiarkan kebatilan berjalan terus di hadapan dia, tapi dia berusaha mengingkarinya dengan lisannya, dengan tulisannya. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan sebab di antara sebab-sebab kesuksesan hamba di akhirat dan juga kesuksesan di dunia ini. Ketika amar ma'ruf nahi munkar telah diabaikan, tidak diamalkan, masing-masing sudah tidak peduli. Biarkan kamu beramal dengan amalmu dan perbuatan kamu, saya juga dengan perbuatan saya sendiri, gak usah ikut campur, gak usah intervensi. Ini adalah negeri yang demokrasi, bebas. Yang seperti ini justru akan mendatangkan musibah di bumi, di dunia ini, dan musibah kehancuran di akhirat nanti. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adha'ful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya segera dia merubahnya dengan kekuatan dia. Kalau dia ternyata tidak mampu, hendaknya dia mengingkari dan merubah kemungkaran itu dengan lisannya, nasihat, teguran, wasiat, baik lisan yang untuk kita bicara ini ataupun dalam bentuk tulisan, surat, karya dan yang semisalnya. Dan barang siapa yang tidak mampu mengingkari atau merubah kemungkaran dengan lisannya, maka rubahlah dengan hatinya. Ingkari kemungkaran itu dengan kalbunya, dan cara yang seperti itu adalah selemah-lemah iman. Dan tentunya ingkar mungkar diatur oleh syariat dengan aturan yang indah, ilmiah. Ingkar mungkar itu tidak emosional, tidak anarkis, tidak identik ingkar mungkar itu dengan tindakan anarkis. Tindakan anarkis di dalam segala urusan tidak dibenarkan dalam Islam. Tindakan anarkis bukan bagian dari Islam. Anarkis itu adalah tindakan kekerasan dengan bentuk yang melampaui batas, di luar wewenang yang diizinkan untuknya. Itu anarkis definisinya. Tindakan kekerasan dengan bentuk yang melampaui batas, padahal yang di luar wewenang dia. Kalau dalam wewenangnya, tidak dinamakan anarkis selama dalam bentuk yang tidak melampaui batas. Misalnya, mau mengingkari para pejudi, pezina dan yang semisalnya, penjual, toko-toko penjual minuman keras, penjual sabu-sabu, itu di luar wilayah wewenang kita sebagai rakyat. Itu adalah wewenang pemerintah waliul amr dengan instansi-instansi terkait. Karena kalau kita masuk dalam wilayah yang bukan wewenang kita dan melakukan tindakan kekerasan, pemukulan, penghancuran, itulah anarki dan dilarang di dalam Islam. Tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga ingkar munkar itu adalah dalam batas-batas aturan syar'i. Tentunya pembahasan kita bukanlah membahas tentang ketentuan-ketentuan ingkar munkar secara rinci, tetapi secara global saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, ketika amar ma'ruf nahi munkar menjadi budaya masyarakat, menunjukkan bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang Islami dan akan melahirkan keindahan, kesejahteraan, ketentraman di dunia dan kebaikan, kesuksesan di akhirat nanti. Tapi kalau kehidupan kita, budaya kita sudah dirubah dengan budaya-budaya yang datang dari orang-orang kafir non-Islam, budaya barat, kehidupan semaunya, berbuat seenaknya, bebas tidak boleh dilarang. Kalau dilarang dia akan demo, akan protes. Seenaknya dia berbuat kemaksiatan, tidak boleh ada yang melarang. Ini adalah budaya yang bukan budaya muslimin. Umat Islam harus menunjukkan jati dirinya dan menunjukkan bahwa dirinya muslim. Jangan mau didikte oleh kehidupan barat. Jangan, kita harus punya jati diri sebagai muslim di negeri ini. Dengan penuh ilmu, penuh ketenangan, penuh kearifan, penuh keilmiahan. Bukan kehidupan yang semaunya, penuh dengan emosi. Bukan itu semua bimbingan dari Islam, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada bagian ketiga, poin ketiga di dalam surat Al-Asr ini, yang dengannya seseorang manusia itu diselamatkan dari kerugian, adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, para hadirin yang saya muliakan, bukan pula bentuk nahi munkar atau ingkar munkar kepada pihak-pihak tertentu yang memimpin negeri ini, memerintah negeri ini dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam, seperti yang terjadi di zaman ini, upaya mengingkari kemungkaran dan kebatilan yang ada pada pemerintah muslimin dengan cara kekerasan, pembunuhan, peledakan, dengan keyakinan para pelakunya bahwa itu bagian daripada ingkar munkar, maka kita katakan itu salah, keluar dari bimbingan Islam. Begitu pula dengan cara mengerahkan massa berdemo, bukan cara muslimin, itu cara dari negeri-negeri non-Islam, bukan cara umat Islam. Atau dengan orasi-orasi mencela, mencaci, menghina pemerintah melalui mimbar-mimbar masjid, mimbar Jumat, mimbar hari raya, atau orasi-orasi di jalan-jalan, di alun-alun dan yang semisalnya. Bukan semua itu cara yang diridhoi oleh Allah, dan bukan pula cara yang terbimbing melalui Al-Quran dan bimbingan Rasulnya. Para hadirin yang saya muliakan, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, semua itu harus berjalan di bawah bimbingan ilmu. Beriman illal ladzina amanu, dengan ilmu. Wa amilus shalihat, juga dengan ilmu. wa tawasau bil haq, juga dengan ilmu, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi. Kemudian yang keempat, wa tawasau bil sabr, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran di atas kesabaran. Sabar ketika dia beriman dan mempertahankan iman. Sabar ketika dia beramal soleh dan mempertahankannya. Sabar ketika dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Karena iman, amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, di balik itu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus diterima. Semakin seorang berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan imannya untuk tidak terkotori dan tercemari oleh kebatilan, semakin dia dituntut untuk bersabar, menerima konsekuensi, dan konsekuensinya semakin tinggi. Semakin upaya seseorang berkurang, melemah di dalam mempertahankan keutuhan dan kesempurnaan imannya, semakin konsekuensinya itu pun mengecil. Sehingga butuh kesabaran di dalam mempertahankan iman. Begitu juga amal soleh, di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, butuh kesabaran menahan diri di tengah manusia sibuk dengan syahwatnya. Dia mempertahankan dirinya untuk tetap beramal soleh, beribadah, berzikir, sholat, thalabul ilmi, dan yang lainnya. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya ketika beliau mengatakan, dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan, wa aqimish shalata wa amur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai putraku, tegakkanlah salat dan perintah kepada yang ma'ruf, cegah dari perkara yang munkar. Wasbir, sabarlah engkau terhadap segala yang akan menimpamu. Sabar. Sabar di dalam upaya beramal soleh, karena godaannya adalah banyak. Sabar ketika dia beriman, dan sabar ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah seseorang yang akan selamat dari kerugian mutlak dan juga kerugian yang nisbi sesuai dengan kesungguhan hamba tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, tersisa waktu kurang lebih 10 menit untuk kemudian kita menegakkan sholat zuhur, dan insyaallah kita akan lanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab, dan diharapkan pertanyaan diajukan dalam bentuk tertulis. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, ketika seorang hamba dihadapkan oleh berbagai urusan yang bisa melalaikan dia atau menyeret dia kepada penyimpangan agama, penyimpangan akidah, penyimpangan paham, ataupun penyimpangan ibadah dan akhlak, penting kita untuk mengetahui atau menyadari bahwa berbagai rintangan dan urusan tadi adalah sebagai sebab terbesar kegagalan kita di akhirat nanti. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita mengetahui bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya seorang bisa meraih kesuksesan. Di antaranya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang jalan keselamatan dan kesuksesan. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dan Imam Al-Baihaqi juga dalam sunannya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, qala ya Rasulullah kaifa an-naja, wahai Nabi, bagaimana itu jalan kesuksesan, keselamatan? Sahabat bertanya kepada Nabi, maka Rasulullah menjawab, qala anfik 'alaika lisanak wal yas'aka baytuka wabki 'ala khathiyatik, jaga baik-baik lisanmu. Ini yang pertama, jalan keselamatan, menjaga baik-baik lisan. Karena ternyata lisan ini adalah sebab kehancuran apabila tidak ditempatkan pada tempatnya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adhmanahu al-jannah. Siapa yang mampu menjamin, memberikan jaminan kepadaku untuk dia selalu bisa menjaga anggota tubuhnya yang berada di antara dua gerahamnya ini, dua rahangnya, yaitu lidah. Dan dia mampu menjamin untuk selalu menjaga anggota tubuhnya yang berada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan dia. Azman lahu jannah, pasti aku menjamin untuknya surga. Lisan dikedepankan oleh Nabi karena ini lebih berbahaya. Dia akan diseret untuk berkata dengan kata-kata yang tidak ada dasarnya, dan itu merupakan salah satu langkah syaitan di dalam menjerumuskan anak manusia ini. Para hadirin yang saya muliakan, berkata, berucap ucapan yang batil, yang mungkar, yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, merupakan sebab kehancuran. Berkata ucapan atau sebuah kata yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasar ilmunya terkait dengan urusan agama ini, juga merupakan sebab kehancuran. Oleh karena itu, syaitan, musuh kita yang utama, sangat berambisi untuk menyeret kita kepada perbuatan ini. Di dalam salah satu ayatnya, di dalam surat Al-Baqarah, ayat ke-168 dan 169, selama menyebutkan larangan untuk kita mengikuti jejak langkah syaitan, yang itu merupakan juga sebab kehancuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai sekalian manusia, makanlah berbagai rizki yang ada di muka bumi yang halal dan baik, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jejak langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang besar, yang nyata. Seorang yang memiliki akal jernih, ketika Allah menyebutkan dan mengatakan bahwa syaitan itu adalah musuh kita yang Allah sebutkan di dalam ayatnya yang lainnya di dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduan innama yadu hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah, posisikan syaitan itu sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman, jangan diposisikan sebagai kawan. Tapi Allah menyatakan fattakhiduhu aduwa, posisikan dia sebagai musuh kalian. Karena hanyalah syaitan itu menyeru dan mengajak pengikutnya, orang-orang yang mau mengikutinya, untuk sama bersama-sama dia menjadi penduduk neraka. Seorang yang berakal jernih, dia tidak akan pernah mau mengikuti kemauan syaitan, karena syaitan adalah musuhnya. Dan musuh itu tidak akan pernah memerintahkan kita kepada yang baik. Musuh kita tidak akan pernah mengajak kita kepada kesuksesan. Bahkan Allah tegaskan pada ayat 189 di surat yang sama, surat Al-Baqarah, innama ya'murukum bis-su'i. Hanyalah syaitan itu pekerjaannya adalah menyuruh kalian untuk berbuat kejelekan, wal fahsya, dan kekejian. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun. Dan syaitan itu selalu mengajak kalian, menyuruh kalian untuk berucap atas nama agama Allah sesuatu yang kalian tidak punya dasar ilmunya. Hati-hati dengan kalimat ini, dengan lisan. Jangan sampai kita berucap sesuatu yang tidak punya dasarnya kita dalam berbagai urusan agama ini. Dan itu semua tercela di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wa innal 'abda la yatakallam bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi nar jahannam ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib." Dan sesungguhnya seorang hamba berucap dengan satu kata yang tidak diridhai oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kata yang dimurkai adalah kata yang batil, yang mungkar, yang tidak ada dasar bimbingan ilmunya dari syariat ini. Ternyata dia terpelanting ke jurang neraka dengan sebab kata-kata itu. Terpelanting jauh melebihi jarak antara timur dan barat. Terpelanting dia jatuh dengan sebab satu kata. Maka Rasulullah menyatakan ketika menjawab pertanyaan kaifan najah, bagaimana jalan keselamatan wahai Rasul, kata Rasulullah, anfik alaika lisanat, jaga baik-baik lisanmu. Para hadirin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah menjawab yang kedua, wal yataka baituka, hendaknya rumahmu itu cukup bagimu di masa-masa terkhusus penuh dengan fitnah. Maksudnya apa? Jangan banyak berinteraksi dengan fitnah yang ada, fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Sampai digambarkan duduk manis di rumah. Maksudnya bukan dia tidak ke masjid, tetap ke masjid. Bukan tidak melakukan amalan-amalan soleh yang memang harus dia lakukan di luar rumah, tetapi dia berupaya dengan sungguh-sungguh untuk tidak keluar rumah kecuali hal-hal yang mengharuskannya di masa penuh fitnah seperti ini. Di masa seperti ini, dunia yang penuh diistilahkan dengan masa globalisasi, walaupun seorang itu berada di dalam rumah, tetapi dia bisa melanglang buana. Walaupun dia berada di dalam kamar ukuran 3x3 meter, dia bisa berada di Los Angeles, dia bisa berada di Australia, di berbagai tempat melalui media yang namanya apa? Internet. Hati-hati, ini adalah salah satu musibah menimpa umat. Ustaz, kan ada positifnya. Ya, kalau jelas-jelas semuanya negatif, orang akan menjauhinya. Tapi karena ada positifnya, itulah yang akhirnya mendapatkan izin, kebebasan umat bermudah-mudahan untuk berinteraksi dengannya. Hati-hati, banyak kemungkaran terjadi dengan sebab itu. Apa yang namanya Facebook, hati-hati dengan Facebook. Berapa rumah tangga hancur gara-gara Facebook. Anusah, di situ ada ilmu juga. Alhamdulillah, ilmu sudah banyak melalui karya tulis bisa antum baca, baik itu majalah, buku terjemah, buku karya, buletin, melalui CD-CD rekaman bisa antum dengarkan. Pelajaran apa yang antum inginkan, tafsir, ada CD-CD tafsir yang disampaikan oleh para ustaz tentang akidah, ada tentang ibadah, sholat, puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang hukum-hukum yang lainnya, ada sudah terekam. Apa yang antum inginkan? Tentang akhlak, tentang hukum jual beli, ada semuanya. Alhamdulillah, tinggal bagaimana kita tekun kemudian kita amalkan. Nggak perlu kita belakang buana itu. Alhamdulillah, cukup bagi orang yang mengerti. Cukup 15 tahun atau 20 tahun yang lalu tidak ada apa yang namanya internet ini, kalau saya tidak salah dalam menyebutkan waktunya. Toh ternyata kehidupan berjalan, orang-orang soleh juga ada, ulama juga ada, dakwah berjalan. Nah, Facebook dalam rangka dakwah, itu kebaikannya. Kejelekannya muncul satu demi satu. Dakwah sudah berjalan 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tanpa ada media yang namanya Facebook. Kenapa saya sebut dan saya ulang-ulang ini? Karena telah banyak laporan musibah demi musibah terjadi. Kehancuran terjadi. Apa hukumnya? Gak usah bertanya apa hukumnya. Antum bisa menyadari dengan hati nurani, dengan fitrah yang bersih, bahwa itu adalah mungkar. Maka dari itu sebagai nasihat, semoga Allah melindungi kita semuanya, tinggalkan dan jauhi hal seperti itu. Dan yang terakhir dari hadis yang kita sebutkan tadi, wabki ala khati'ati, banyaklah kau menangisi, merenungi dosa-dosamu. Itu adalah cara keselamatan. Seorang yang sibuk mengingat dosa-dosanya, dia tidak akan banyak, dia tidak punya banyak kesempatan untuk larut dalam berbagai kemungkaran. Dia terus merenungi dosa-dosanya yang dia lakukan di waktu pagi dan petang, siang dan malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri majlis ini untuk kita menunaikan sholat zuhur, kemudian kita lanjutkan setelah atau selesai sholat zuhur insyaallah taala. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.